Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. الحمد لله حمد الشاكرين. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا تكلمنا بالأمس عن الصلاة وكيف يمكن للمسلم أن يصلي الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. وإذا صلى الإنسان تلك الصلاة التي يحبها الله ويرضاها ارتفع درجة عند الله تبارك وتعالى وعلى مقامه، وصار وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. وهذا هو موضوع حديثنا معكم في هذا اليوم، وهو بعنوان: هل تريد أن تكون وليا من أولياء الله أم لا تريد؟ تفضل. Setelah fadilat Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis mengucapkan hamdalah, kemudian mengatakan bahwa kita memuji syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga dan sahabatnya, beliau hafizahullah berkata, amma ba'du, kata beliau, kita kemarin berbicara tentang solat dan bagaimana melakukan solat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan solat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, seorang muslim atau seseorang apabila solat dengan solat yang seperti itu, solat yang yuhibbuhallahu wa yarda, yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan derajatnya akan naik satu derajat dan dia menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, pada kesempatan hari ini pembicaraan kita adalah hal turidu an takuna waliyan. Kata beliau, apakah Anda ingin menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, awliya Allah, kalimatun jamilah. Syai'un jamil an yakuna al-insanu min awliya Allah tabaraka wa taala. Indama yakuna al-insan min awliya Allah, madha yuhassul? سنتكلم عن عدة نقاط في خلال هذه الكلمة إن شاء الله تعالى. سنعرف الولي من يكون، ثم نذكر أقسام الأولياء، ثم نذكر جزاء الأولياء، ثم نذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، ثم نذكر بعد ذلك صفات الأولياء في هذه الدنيا. تفضل. Kemudian beliau berkata, awliya Allah, wali-wali Allah adalah kalimah yang jamilah, kalimat yang indah, kalimat yang bagus, kalimat yang cantik. Dan sesuatu yang indah adalah seseorang bisa menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini, kata beliau, saya akan berbicara iddat nuqat, beberapa masalah, beberapa titik atau beberapa poin tentang masalah wali-wali Allah. Yang pertama adalah ta'rifu al-wali, definisi wali. Yang kemudian beliau akan membahas juga aqsamul awliya, jenis-jenis wali-wali, artinya macam-macam wali. Kemudian yang ketiga adalah jazaul awliya, balasan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah berikan balasannya berupa apa. Kemudian beliau juga akan berbicara tentang akidat ahli sunnati wal jamaah fi karamatil awliya, tentang akidah ya, dari akidah ahli sunnati wal jamaah yang berhubungan tentang karamatnya atau karamahnya pada wali. Kemudian beliau juga akan membahas tentang masalah sifat al-awliya fi hadhihi dunya, sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Naam. Awalan ta'rifu al-wali, 'arrafahu al-hafiz ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: ولي الله هو العالم بالله المخلص في عمله المقيم على طاعته. فذكر ثلاثة أمور: العالم بالله، المخلص في عمله، المقيم على طاعته. ومعنى هذا الكلام أنه إذا أردت وإذا أردت أن تكونوا من أولياء الله تبارك وتعالى لابد أن تتعرفوا على الله. من هو الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، في أمره، في نهيه؟ نتعرف على الله تبارك وتعالى. وكلما عرف الإنسان الله أكثر كلما قرب من الله أكثر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أكثر الله أكثر الناس لله خشية، وذلك لأنهم أعلموا بالله. ولذلك صار العلماء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. Masalah yang pertama adalah ta'rifu al-wali, definisi wali. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata bahwa waliullah adalah al-alimu billah, orang yang mengenal, mengetahui siapa Allah. Yang kedua, al-mukhlisu fi amalihi, orang yang ikhlas dalam amalnya. Kemudian yang ketiga, al-muqimu ala ta'atihi, orang yang senantiasa konsisten, iltizam dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Asqalani di sini menyebutkan thalathat umur, tiga perkara. Ya, yang pertama adalah tentang wali Allah, adalah orang yang berilmu tentang siapa Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ikhlas dalam amalnya. Yang ketiga, orang yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa arti dari perkataan ini? Kata beliau, artinya dari perkataan ini adalah idza aratta an takuna waliyan, apabila engkau ingin menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama hendaknya mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal perintahnya dan mengenal larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tatkala dia mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, maka dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Al-ulama, kata beliau, adalah orang yang paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Oleh karena itu, maka ulama adalah awliya Allah. Para ulama adalah wali-wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala huwa al-alimu billah al-mukhlisu fi ibadatihi. Alladhi ya'budu Allah bi ikhlas. La riya' wa la sum'ah. La yuridu an ya'rifa an-nasu wa la yuridu an yasma'u bi'ibadatihi, walakin yuridu wahidun faqat, yuridu Allah subhanahu wa ta'ala. والمقيم على الطاعة هو الذي يكثر من العبادة، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويبر والديه وينفق في سبيل الله ويخاف الله ويتقيه ويرجو الله تبارك وتعالى، عباداته بشكل عام. كما قال شيخ الإسلام تيمية عن العبادة: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. Wali Allah adalah al-alimu billah, orang yang mengetahui siapa Allah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mukhlisu fi ibadatihi, orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan Allah Subhanahu wa taala, tidak karena riya, juga tidak karena sum'ah, tidak ingin dilihat dan tidak ingin dipuji oleh manusia. Dia tidak menginginkan dari ibadahnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak ibadahnya, dia solat, dia puasa, dia melakukan silaturahim, dan dia melakukan juga birrul walidain, ya, berbuat berbakti kepada kedua orang tuanya, berinfak, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Setiap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkataan dan perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa awliyaullah kama dzakara ahlul ilmi yanqasimuna ila qismain. Al-qism al-awwal هم السابقون المقربون والقسم الثاني هم أصحاب اليمين وذكر الله تبارك وتعالى هذين القسمين في كثير من آيات كتابه جل وعلا وأوضح شيء في ذلك ما جاء في سورة الواقعة وما جاء في سورة الرحمن ففي سورة الواقعة يقول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وذكر فضلهم سبحانه وتعالى ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود فذكر السابقين وفضلهم ثم ذكر أصحاب اليمين وفضلهم فبين الله تبارك وتعالى أن هناك فرقا بين السابقين وبين أصحاب اليمين وكذلك في سورة الرحمن عندما قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فذكر فضلهم وهذا إن شاء الله سنذكره بعد أن يتم أخونا الترجمة Wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu terbagi dua ya. Yang pertama adalah as-sabiquna al-muqarrabun, orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ashabul yamin, orang-orang golongan kanan. Dan ini banyak sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Waqiah dan di dalam surat Ar-Rahman. Dalam surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun," yang artinya dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Allah katakan ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang kedua, ashabul yamin. Allah Subhanahu wa taala berkata wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan yang kanan itu, fi sidrim mahdud, berada di dalam pohon widara yang tidak berduri ya. Kemudian disebutkan dalam ayat ini dan seterusnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis wali Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Ar-Rahman. Allah taala berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dia akan memiliki dua surga. Dan insyaallah tentang penjelasan tentang masalah ini akan disebutkan berikutnya. Naam, tafadhal. في سورة الرحمن في آخرها يقول ربنا تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم ذكر صفات الجنتين فقال ذوات أفنان أي ذوات أغصان كثيرة ثم قال فيهما عينان تجريان العين التي في هذه الجنة تجري ثم قال فيهما من كل فاكهة زوجان كل الفواكه منها زوجان وقال سبحانه وتعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق أي من حرير وجن الجنتين دان أي الثمار تأتيهم وهم على فرشهم قريبة منهم وهم على فرشهم. بينما القسم الآخر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنه؟ قال ومن دونهما جنتان، دون بمعنى أقل، دون بمعنى أقل، ومن حياة الدنيا الحياة الأقل، ومن دونهما أي أقل جنتان. ثم وصف هاتين الجنتين فقال سبحانه وتعالى مدهامتان. هناك قال ذوات أفنان أغصان كثيرة، هنا فقط ذكر أنهما مدهامتان أي خضراوان، جنة الخضراء شديدة الخضرة. ثم قال فيهما عينان نضاختان أي تدفع الماء دفعا بينما هناك تجريان أفضل. وكذلك قال بعدها فيهما فاكهة ونخل ورمان، بينما هناك قال فيهما من كل فاكهة زوجان. ثم قال سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين يستندون على رفرف أي مطارح خضراء، وعبقري حسان أي بسط جميلة جدا، بينما هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين إذن هنا لم يذكر جنى الجنتين. تفضل. Kemudian beliau berkata bahwa dua jenis wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam surat Ar-Rahman, di akhir surat Ar-Rahman, adalah Allah taala berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Allah katakan di sini dia memiliki dua surga. Kemudian Allah katakan zawata afnan, kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Kemudian disebutkan tentang kenikmatan mereka fihima ainani tajriyan, di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Kemudian disebutkan juga fihima min kulli fakihatin zaujan, di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Dan disebutkan tentang mereka, tentang as-sabiqun, Allah katakan muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak wajanal jannataini, dan mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Adapun tentang perbandingan yang pertama ini dengan jenis dari wali Allah yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa min dunihima jannatan, wa min dunihima jannatan, dan selain dari dua surga itu ada dua surga. Kalimat dunihima sebenarnya adalah kalimatnya aqal, artinya di bawah kedudukan dari apa yang disebutkan tadi. Wa min dunihima, dan yang lebih rendah dari derajat yang tadi juga mendapatkan dua surga jannatan. Yaitu apa tentang sifatnya? Allah katakan di bagian yang kedua ini, di dalam surat Ar-Rahman ini, mudhammatan, kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Sedangkan pada jenis wali yang pertama adalah kalimatnya zawata afnan, kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Ini perbandingan antara sabiqun al-muqarrabin dengan ashabul yamin. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam ayat yang di akhir surat Ar-Rahman ini, di dalam jenis yang kedua, fihima aynani naddakhatan, di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Sedangkan pada jenis yang pertama adalah fihima aynani tajriyan, di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Kalau tadi fihima aynani naddakhatan, yang pertama adalah tajriyan. Kemudian di sini tentang kenikmatan yang kedua, fihima fakihatun, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Sedangkan jenis yang pertama adalah fihima min kulli fakihatin zaujan, di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka itu muttaki'ina ala rafrafin khudrin, muttaki'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan, mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Sedangkan jenis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak wajanal jannataini, dan mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ini adalah perbandingan antara dua jenis wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Idzan al-mu'minuna awliya'u lillahi tabaraka wa ta'ala. ولكنهم ينقسمون إلى قسمين، إلى سابقين مقربين وإلى أصحاب يمين. كل المؤمنين أولياء لله، كل المؤمنين طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أولياء الله، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أولياء الشيطان، أولئك حزب الشيطان. فالقصد أن أولئك أولياء الشيطان، ألا إن أولياء الشيطان هم الخاسرون. فالقصد أن أولياء الله تبارك وتعالى هم المقربون عنده سبحانه وتعالى، يحبهم جل وعلا بغض النظر عن أعمالهم، طالما أنه مؤمن فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، كل الذين آمنوا ماذا يصنع لهم؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سادات الأولياء هم الأنبياء صلى الله عليهم جميعا، هم سادات الأولياء. ثم يأتي بعد الأنبياء أصحاب الأنبياء، ويتقدمهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يتبعونهم بإحسان. فمن قال إن بعض الأولياء أو من يتسمون بالأولياء أنهم أفضل من بعض الأنبياء فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر بالله. من قدم أحدا على الأنبياء فهو كافر بالله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عندما ذكر الأنبياء ذكرهم قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، ثم حكيم عليم. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. من ذريته، وذكر ذرية نوح عليه الصلاة والسلام وذرية إبراهيم، ذكر الأنبياء 18 نبيا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وكلا فضلنا على العالمين، كلا فضلنا على العالمين. فمن فضل غير الأنبياء على الأنبياء بدعوى أنه من الأولياء فهو كافر بالله، بل الأنبياء هم سادات الأولياء. نعم. Kemudian beliau berkata, hafizullah ta'ala, bahwa al-mu'minuna adalah semuanya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman terbagi, atau wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala terbagi dua. Yang pertama adalah as-sabiquna al-muqarrabun. Yang kedua adalah ashabul yamin. Dan beliau berkata bahwa kullul mu'min atau kullul mu'minin adalah awliya Allah. Setiap orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan derajat keimanannya. Setiap orang yang mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, setiap orang yang mengucapkan syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, adalah termasuk wali di antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah adalah waliul ladhina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur, walladhina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minal nur ilal dhulumat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang yang kafir adalah wali-walinya adalah taghut. Taghut mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Dan kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata di sini bahwa setiap orang yang beriman adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata Allahu waliyul ladhina amanu, Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Dan kata beliau sadatul awliya, pemimpinnya para wali adalah al-anbiya. Yang pertama adalah para nabi, ya. Yang kedua adalah ashabul anbiya, yang kedua adalah sahabat-sahabatnya para nabi. Dan yang pertama adalah tentunya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian alladzina yattabi'unahum biihsan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah itu adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan ihsan. Kemudian beliau berkata, man qaddama ahadan 'alal anbiya'i kafirun. Orang yang mendahulukan, ya, orang yang mendahulukan, mengangkat seseorang, ya, derajat seseorang di atas derajatnya para nabi, maka orang ini adalah kafir. Orang ini adalah tentunya orang kafir. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang Ibrahim, ya, wa tilka hujjatuna atainaha ala Ibrahim, ya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim, kepada kaumnya tatkala Ibrahim mendakwahkan dakwah tauhid kepada kaumnya dengan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuriyahnya, duriyah keturunannya yang mana sampai 18, ya, 18 para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhirnya, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Semuanya kami utamakan, semua para nabi telah kami utamakan di atas seluruh manusia di atas muka bumi ini, di atas alam semesta ini. Jadi bahwa derajat para nabi itu di atas manusia yang lain. Jadi tidak boleh kita mendahulukan atau mengedepankan seseorang di atas derajatnya para nabi. Dan barang siapa yang mendahulukan atau mengedepankan siapapun, ya, di atas derajat para nabi, maka orang tersebut adalah ingkar dan kafir. Nah, tafadhal. Maka inda Allah li awliya'ih سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هكذا يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على من يعادي أولياءه. نحاول أن نتصور من ذا الذي يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا كنتما من أولياء الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على من يؤذيكم. أي فضل وأي قدر وأي مكانة أعظم من هذه المكانة، إذ يعلن الله سبحانه وتعالى أنه يحارب معكم وينصركم سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعلن الله عليه الحرب فهو خاسر لا محالة. Kemudian beliau berkata, "Madza 'indallahi liawliyaihi?" Kedudukan apa bagi para wali yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Yang artinya, siapa saja orangnya yang memusuhi waliku, maka aku umumkan, aku kumandangkan, aku iklankan berperang untuk melawannya. Aku berperang dengannya. Orang yang menyakiti waliku, aku umumkan berperang dengan orang tersebut. Demikianlah para pendengar, bagaimana Allah mengumandangkan peperangan dengan orang yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Coba mari kita menggambarkan atau kita gambarkan, kita bayangkan. Siapakah yang sanggup, kata beliau, yang sanggup berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian engkau, anta atau anti, kata beliau, laki-laki atau perempuan, apabila menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kedudukan ini. Tidak ada kedudukan yang paling afdal, paling mulia dan paling agung kecuali menjadi kedudukan ini, kedudukan wali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membelanya dan akan mengumumkan perang bagi orang yang menyakitinya. Nah, hadza min haythu ad-difa', anna Allah yudafi'u 'an awliya'ihi. Baik, madza yu'tihim Subhanahu wa taala? Yaqulu Allah jalla wa ala fi hadha al-hadith aidan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay' أحب إلي مما افترضته عليه. الآن قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول هذا لأوليائه، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا أحببته، أي إذا صار وليا خاصا لي، كنت سمعه الذي يسمع به، أي يوفق الله السمع فلا يسمع إلا خيرا، وكنت بصره الذي يبصر به فيوفق الله العين فلا ترى إلا ما يرضي الله، وكنت يده التي يبطش بها فيوفق الله يده فلا تفعل إلا ما يرضي الله، ويوفق الله قدمه فلا تمشي إلا إلى ما يرضي الله. إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ بالله أعاده سبحانه وتعالى. فضل عظيم من ربنا جل في علاه. نعم. Kemudian beliau berkata: هذا من حيث الدفاع. Ini dari sisi pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah yudafi'u an awliyaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membela wali-walinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis ini, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kemudian sampai Allah taala berfirman, bersabda dalam hadis, ya, dalam hadis qudsi ini Allah taala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hamba mendekatkan kepada diriku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Kemudian Rasul bersabda selanjutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan hal-hal yang sunnah, ya, sehingga aku mencintainya. Faidha ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Wabasaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Dan aku menjadi yadahu, tangannya, yang dengannya dia menggunakan tangannya. Kemudian warijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Fa idza sa'alani, apabila dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wa in ista'adzani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Inilah para pendengar fadlun azim, ya, keutamaan yang sangat besar sekali, fadlun azimun jiddan, yang sangat besar sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada wali-walinya. Kemudian kita lihat sabda Nabi ini, hadis qudsi ini, firman Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya. Kalimat fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, ai yaitu dia menjadi waliku yang khasan bi, ya, yang khasan, yang khusus, ya, menjadi waliku yang khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kuntu sam'ahu alladhi asma'u bihi. Maka aku menjadi pendengarannya, dan dengannya dia mendengar. Dia tidak mendengar kecuali kebaikan. Kemudian aku pun menjadi matanya, menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Dia tidak melihat kecuali kebaikan. Kemudian juga aku menjadi tangannya, yang dengannya dia bekerja. Dan kemudian aku pun menjadi kakinya, yang dengannya dia berjalan. Dia berjalan tidaklah menggunakan kakinya kecuali kepada kebaikan-kebaikan. Dan apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan beri. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Nah, ini adalah keutamaan yang sangat besar sekali dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah. Nah, tafadhal syekh. بعد هذا نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، ولكنهم يدققون في الأولياء، من هم الأولياء. فإذا صح قول هذا الإنسان من أولياء الله فيؤمنون أن الله تبارك وتعالى يكرمه بأمور. فمن هذه الأمور التي يكرم الله بها أولياءه ما يسمى بخرق العادة، أن يخرق الله لهم العادة. وليس شرطا في الولي أن تخرق له العادة، فليس كل من خرقت له العادة يكون وليا، وليس كل ولي لابد أن تخرق له العادة. فهذه قاعدة مهمة يجب علينا أن نتنبه لها، أنه ليس كل ولي تخرق له العادة، وليس كل من خرقت له العادة يكون وليا. تفضل. Kemudian kita, kata beliau hafizahullah, kita akan berbicara sekarang tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang karamat para wali-wali Allah, tentang keramat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yu'minun, mereka beriman tentang adanya keramat atau karamah dari yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka betul-betul sangat teliti, ya, yudakkikun, betul-betul sangat teliti dengan mengatakan dan betul-betul memilah dan milih sangat sangat teliti siapa itu wali Allah yang sesungguhnya, ya, manhum al-awliya, siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, ya, siapa wali-wali Allah yang Allah berikan kemuliaan dengan beberapa perkara, ya, di antara kemuliaan yang Allah berikan di antara perkara yang Allah muliakan dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dinamakan dengan khurqul adah, apa yang dinamakan dengan suatu perkara yang di luar kebiasaan manusia. Mereka memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, perkara yang di luar kebiasaan manusia. Tetapi ada kaidah yang mesti dipahami, bahwa munculnya sebuah perkara yang di luar kebiasaan manusia, hal yang aneh dari wali-wali Allah, bukan merupakan syarat dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah mesti dipahami, bahwa laisa kullu wali, tidaklah semua wali tukhraqu lahul adah. Tidak semua wali dia memiliki perkara yang di luar kebiasaan manusia. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah tidak semua orang yang memiliki hal yang di luar kebiasaan manusia adalah termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang penting yang wajib kita pahami. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala zakara ba'd awliya'ihi wa kayfa akramahum subhanahu wa ta'ala, wa zakara an-nabiy kadhalika sallallahu alayhi wa sallam ba'd awliya'illah wa kayfa Allah akramahum. Mithalan 'ala dhalika ma zakarahu Allah tabaraka wa ta'ala 'an Maryam alayha salam, fa hiya la shakka annaha min awliya'illah jalla wa 'ala. Yaqul subhanahu wa ta'ala كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فذكر أهل العلم أنه كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا خرق للعادة. وكذلك ما صنع الله بها الكهف، حيث ناموا لمدة 300 سنة وازدادوا 9 سنوات. 300 سنة ينامون ثم يقومون كأنهم ناموا البارحة، هذا خرق للعادة، خرق الله العادة لأوليائه رضي الله عنهم. نعم. Para pendengar Allah muliakan, beliau hafizahullah ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa taala menyebut setelah menyebut wali-walinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Begitu juga Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam setelah menyebut wali-walinya, Nabi menyebut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Di antara hal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemuliaan Allah terhadap mereka adalah seperti kisah Maryam yang ada dalam surah Al-Imran tentunya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam, kullama dakhala 'alayha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, Zakaria melihat bahwa di sisi Maryam itu ada makanan, ada makanan. Kemudian Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dari mana ini? Kemudian Maryam berkata, qalat huwa min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilmi, para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka menjelaskan tentang apa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah bahwa Maryam mendapatkan buah-buahan di musim panas dengan mendapat buah-buahan di musim dingin. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buah-buahan yang ada pada musim dingin, waktu itu musim panas, yang mana di luar tidak ada tentunya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Maryam dengan memberikan buah-buahan musim dingin tatkala musim panas. Maka ini sebuah kharqul ada, sesuatu yang aneh di luar kebiasaan manusia. Dan ini merupakan salah satu wali di antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Ahl al-Kahf, pemuda Ahlul Kahfi, yang mereka ini tidur selama 300 sanah, selama 300 tahun di gua, dan mereka kemudian berikan kemuliaan berupa tidur selama 300 tahun ini, kemudian mereka bangun ya seakan mereka tidur satu malam saja. Nah, ini merupakan perkara yang di luar kebiasaan manusia, kharqul adah yang Allah berikan kepada wali-walinya, dan ini merupakan karamah, tentunya karamah dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خرق العادة أيضا في السنة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولضيق الوقت نكتفي بمثال واحد، وهم الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم وقعت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقام كل واحد منهم حاول أن يزيلوا الصخرة فلم يستطيعوا، فقالوا لن ينجينا إلا الله، فادعوا الله بأعمال أخلصتم فيها لله سبحانه وتعالى. فدعا أحدهم ربه تبارك وتعالى وتوسل إليه ببره بوالديه، وقام الثاني ودعا الله تبارك وتعالى وتوسل إليه بإحسانه إلى عامل كان يعمل عنده، وتوسل الثالث إلى ربه تبارك وتعالى بأنه لم يفعل الفاحشة بعد أن تمكن منها، وكانت الصخرة تتحرك كلما دعا واحد منهما حتى فتح لهم الباب. هذه كرامة، حرك الله الصخرة دون أن يحرك أحدهم يده. نعم. Kemudian beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut tentang perkara yang di luar kebiasaan manusia ya, tentang karomat wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini contohnya sangat banyak sekali, amtilahnya kathirah jiddan, karena kata beliau waktu yang sempit kita batasi dengan satu contoh, yaitu adalah apa yang disebut oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, dalam ghar, kemudian mereka terjebak oleh batu besar yang menutup pintu gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Setiap mereka berusaha untuk mendorong batu tersebut tetapi tidak sanggup. Kemudian salah satu atau mereka di antara mereka berkata, tidak ada yang bisa menolong kalian, yang akan menyelamatkan kalian kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka berdoalah kepada Allah dengan berwasilah ya, dengan amalan yang kau ikhlaskan. Di dalam amalan tersebut betul-betul ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, bertawasul dengan amalan tersebut. Kemudian maka salah satu di antara tiga orang tersebut berdoa, bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan birrihi biwalidai, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berdoa kepada Allah dengan tawasul bahwa dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan batu itu bergeser. Kemudian yang kedua, orang yang kedua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawasul dengan perbuatan ihsannya, dengan perbuatan baiknya kepada amil yang kana ya'mal, yang dulu itu bekerja padanya, yang dia berbuat baik kepadanya, kemudian juga batunya bergeser ya. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketiga bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa bahwasanya dia lam yaf'al fahisyah ya, tidak melakukan perbuatan keji, perbuatan zina, ba'da an tamakkana minha, setelah dia sanggup untuk melakukannya. Beliau orang ketiga ini tidak melakukan dan meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu dari orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amal yang ikhlas yang ditunjukkan hanya pada Allah saja, setiap kali itu pula batu bergeser. Kemudian futihat lahumul bab, dan dibukalah pintunya, pintu gua itu untuk mereka. Batunya bergeser. Lihat para pendengar yang Allah muliakan, tanpa melakukan perbuatan apapun, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, batu itu bergeser sendiri. Ini yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan karomahnya mereka, orang-orang atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu contoh yang disebut oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Nah, wa mimman khuriqat lahu al-'adah min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam Khubayb ibn 'Adi lamma asarahu al-mushrikun fakanu yajidun 'indahu al-'inab وليس في مكة عنب، وكان هذا إكراما من الله تبارك وتعالى له. نعم. طيب. Dan di antara yang disebutkan karamat dari wali-wali Allah adalah karamatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebut oleh Syekh tadi, Ibnu Adi, yang beliau mendapatkan anggur di Mekah yang di saat itu tidak ada anggur. Nah, Allah alam. قلنا قد تخرق العادة لغير الأولياء، ومن أشهر ما ذكر ما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، والدجال من أكثر خلق الله يدعي أنه الله والعياذ بالله، ومع هذا خرق الله له العادة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج الأرض كنوزها وتتبعه. هذه خارقة للعادة، ولكن أهل العلم يسمون هذا استدراجا. فإذا كان خرق العادة لرجل صالح فهو كرامة، وإن كان خرق العادة لرجل غير صالح فهذا استدراج. نعم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata bahwa perkara kharqul 'adah, perkara yang di luar kemampuan atau di luar kebiasaan manusia, itu juga bisa terjadi dan bisa dimiliki oleh orang-orang selain para wali. Selain para wali, di antara contoh mereka adalah Dajjal. Dajjal adalah min akfari khalqillah, merupakan makhluk Allah yang paling kufur, makhluk Allah yang paling kafir. Tetapi dia memiliki perkara yang di luar kemampuan manusia, di luar kebiasaan manusia, yaitu istilahnya khurqul adah. Dajjal itu bisa ya'mur sama, bisa memerintahkan langit untuk hujan, maka hujanlah langit tersebut. Ya. Kemudian Dajjal memerintahkan bumi untuk tumbuh, agar tumbuh tumbuhan. Kemudian bumi pun menumbuhkan tumbuhannya. Kemudian Dajjal pun memerintahkan bumi agar mengeluarkan kunuz, perbendaharaan bumi yang ada di perut bumi itu. Kemudian bumi pun mengeluarkan perbendaharaan bumi tersebut. Tetapi para ulama menyebutnya ini adalah istidraj. Ini adalah istidraj dan bukan karamah. Jadi perkara di luar kebiasaan manusia apabila muncul dari orang yang soleh, maka ini disebut dengan karamah. Tetapi perkara yang di luar kebiasaan manusia yang muncul dari orang yang tidak soleh, ghairus soleh, maka ini disebut dengan istidraj. Nah. كيف نفرق إذن بين الولي والعدو، بين ولي الله وبين عدو الله إذا كانت تخرق العادة لهذا ولهذا؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى مبينا الفرق، يقول: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. إذن هذا هو الفيصل، الفيصل والحد الذي به نعرف أولياء الله من أعداء الله هو اتباعهم للكتاب والسنة. فمن كان متبعا للكتاب والسنة وخرقت له العادة فهو ولي من أولياء الله ولو لم تخرق له العادة. ومن كان بعيدا عن الكتاب والسنة معرض عن الكتاب والسنة ثم خرقت له العادة فهو عدو من أعداء الله ويكون هذا الذي وقع له استدراجا لا كرامة. نعم. Kemudian beliau berkata, bagaimana kalau begitu kita membedakan antara waliillah dan aduwillah? Bagaimana nufarrik kita membedakan antara wali Allah dengan musuh Allah Subhanahu wa taala yang kedua-duanya terkadang memiliki hal yang di luar kebiasaan manusia, harkul adah. Untuk mengetahui hal ini, kita melihat perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'ala al-ma" فلا تقترن به حتى تعرضن على الكتاب والسنة حتى تعرضن الأمره على الكتاب والسنة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى berkata, apabila engkau melihat seseorang yang bisa terbang di udara atau yang bisa berjalan di air, maka فلا تقترن به, maka janganlah sekali-kali anda tertipu dengannya sehingga anda memperlihatkan, mencocokkan perkara orang ini di atas Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata beliau, Al-Faisal, pembeda antara wali Allah dan musuh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ittiba'uhum lilkitabi wassunnah. Pembeda antara wali Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh Allah yang kadang-kadang memiliki perkara yang di luar kebiasaan manusia adalah itibaknya mereka. Apakah mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang orangnya yang mengikuti Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut adalah termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia itu muncul darinya perkara yang khurqul adah, perkara yang ada kebiasaan manusia, di luar kebiasaan manusia, atau perkara atau tidak muncul darinya perkara khurqul adahnya. Kemudian barang siapa yang ba'idan, barang siapa yang jauh dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah, artinya orang tersebut tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia adalah bukan wali Allah, tetapi dia adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut dengan istidraj dan bukan karamah. Nah. Baqiya lana an nadhkura rasaila saghira fi mas'alati awliya Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-risalatu al-ula نقول إن ولي الله هو الخفي التقي, يعني لا يمكن أن يكون وليا لله ثم يأتي للناس يقول أنا ولي, هذا كذاب, لأن ولي الله هو الذي يخاف الله ودائما يخاف من عمله ويسيء الظن بنفسه. أما الذي يأتي يقول أنا ولي فهذا كذاب, ولي الله دائما يكون خفيا تقيا. نعم, هذه الرسالة الأولى. Kemudian, para pendengar Allah muliakan, beliau berkata, kita tinggal menyebutkan beberapa risalah, beberapa masalah yang sedikit yang akan kita sebutkan dalam masalah ini. Risalah yang pertama, ya, masalah yang pertama adalah inna waliyallahi al-khafiyut taqi. Sesungguhnya wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang khafi dan orang yang taqi. Khafi ini artinya tersembunyi, tidak mau memamerkan amalannya. Dan taqi adalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sini kita mengetahui yang namanya wali Allah adalah seperti ini. Bukan seperti orang yang datang kepada manusia kemudian berkata, ana wali, saya adalah wali. La yumkin. Wali Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin melakukan hal itu, pamer di depan manusia dengan berkata saya adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman huwa yakhafullah, senantiasa wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ladhi yakul ana wali amaman nas, adapun orang yang berkata ana wali kepada manusia linnas adalah bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wali Allah adalah orang yang betul-betul khafi, yang tidak mau pamer akan amalannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Naam. Risalah kedua, وهي أن الولاية لا تكون وراثة، لا يمكن يكون وليا ثم يكون ابنه وليا تكون عائلة أولياء هكذا، هذا غير صحيح أبدا. وإنما الولاية هي أمر خاص بكل شخص في نفسه، كلما كان أقرب إلى الله كان وليا من أولياء الله. نعم. Kemudian tentang masalah al-wilayah, tentang masalah kewalian, ini masalah yang kedua, risalah yang kedua. Tentang masalah wilayah adalah bukan masalah waris mewarisi dari bapak kepada anaknya. Otomatis kalau bapaknya wali Allah Subhanahu wa taala, adalah anaknya adalah langsung menjadi wali dan keturunannya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya, tidak seperti itu. Karena wali Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang memang betul-betul mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, الرساله الثالثه ونحن نتكلم الان عن اولياء الله الذين هم السابقون المقربون وليس عامه المؤمنين. الرساله الثالثه نقول ولي الله لا يمكن ان يكون جاهلا، فاولياء الله كما تعرفنا هو العالم بالله، فاذا رايت انسانا جاهلا لا يمكن ان يكون من اولياء الله. نعم. Kemudian risalah yang ketiga, wali Allah ya. Dan kita, kata beliau, berbicara tentang wali Allah yang as-sabiqun, al-muqarrabun. Wali Allah adalah orang yang memiliki sifat al-alimu billah. Orang yang mengetahui betul-betul Allah Subhanahu wa taala, mengenal betul-betul siapa Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bukan orang yang jahil, bukan orang yang bodoh, ya. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waliullah laysa lahu libasun khas يتميز به عن الناس، بل يلبس كما يلبس الناس، فلا يلبس لباسا خاصا يميزه يقول هذا لباس الأولياء. نعم. Kemudian wali Allah dia tidak memiliki pakaian khusus. Ya, wali Allah tidak memiliki pakaian khusus. Dia berpakaian dan pakaian khusus kemudian datang kepada manusia berkata, "Hadza libasnya wali Allah." Ini adalah pakaiannya wali Allah. Tidak seperti itu. Wali Allah Subhanahu wa taala berpakaian seperti umumnya manusia berpakaian. Nah. Ar-risalatul khamisah. Waliullah la yahrumu alayhi shay yahillu lin-nas wa la yahillu lahu shay yahrumu 'alan-nas. Bal huwa kasa'irin-nas. La farqa bainahu wa bainahum fi ahkami الشرع. Risalah yang kelima, wali Allah Subhanahu wa taala adalah sama seperti manusia, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagi manusia dan tidak menghalalkan sesuatu apa yang diharamkan bagi manusia. Dan wali Allah Subhanahu wa taala di depan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah sama, sama seperti manusia yang lain. Nah. Risalah السادسة والأخيرة وهي أنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من يسمع ومن حضر أن يجعلنا جميعا من أوليائه سبحانه وتعالى وأن يخصنا بفضله جل وعلا وأن يجعلنا عالمين به مخلصين له قائمين على طاعته. نعم. رسالة yang terakhir, رسالة yang keenam, beliau Syekh Utsman berkata bahwa aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua baik yang hadir dan bagi semua saja yang mendengar agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kehusuan kepada kita dengan keutamaannya, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa mengikhlaskan apa yang kita amalkan dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jazakallahu khairan ya Syekh ala hadhihi al-muhadhar an-nafi'ah. Akhwatul Islam a'azanallahu iyyakum. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Naftah majalil mustamin ya Syekh. Kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat di 0819896543 atau melalui telepon secara langsung di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan yang pertama dari pesan singkat dari Abu Aisyah di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, alhamdulillah materi ini adalah sebuah materi yang sangat kami tunggu-tunggu karena begitu banyaknya sebagian dari kaum muslimin yang mengakui dan meyakini bahwa bagi seorang hamba yang penuh dosa dan maksiat maka dia bisa berdoa dengan perantaraan wali yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Azza wa Jal. Apakah hal ini dibenarkan ya Syekh? Jazakallah khairan. Baik, fadilatul Syekh, hunak soal. Yani asail yakul ba'da syukrillahi jalla wa ala. يقول هذا الموضوع لقد انتظرنا طويلا ونشكرك على هذا الموضوع وهناك سؤال كثير من المسلمين من يفهم أن العاصي يعني يعتقد في عندنا لأنه يعصي الله كثيرا ويسأل يعتقد بأنه ولي يعني توسل بأنه ولي بأن يدعو له هذا هو السؤال هل هذا يعني صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس أن الإنسان يذهب إلى رجل صالح أو امرأة صالحة ويسألهم أن يدعو الله له كما كان أصحاب النبي يذهبون إلى النبي يطلبون منه أن يدعو لهم فيجوز لنا أن نذهب إلى رجل صالح أو امرأة صالحة فنقول لهم ادعوا الله لنا هذا لا بأس به وإن كان الأفضل أن الإنسان يدعو الله مباشرة بدون طلب من أحد لكن لو طلب منه فلا بأس أما إذا كان هذا الرجل الصالح ميتا فهذا شرك أن يذهب إلى الميت ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى لا يجوز بل لا يدعو إلا الله تبارك وتعالى فلا يسأل منه لأن إذا خاطب الميت وطلب منه أن يدعو الله له فمعناه يقول إن هذا هو الحي الذي لا يموت وهذا ميت ثم كذلك لا يسأل غائبا وإنما يسأل حاضرا فالقصد أن التوسل بدعاء الصالحين ينقسم إلى قسمين إلى مباح وإلى محرم المباح وهو أن تذهب إلى رجل صالح أو امرأة صالحة وتقول له ادعو الله لي هذا مباح الممنوع هو أن يذهب إلى قبر أو أن يسأل رجلا غائبا لا يسمعه في بلاده في بلاد ثم يطلب منه كأنه جعله بكل شيء عليم والعياذ بالله نعم جوابا داري شيخ حفظه الله تعالى kata beliau la ba's kata beliau tidak mengapa bagi seseorang yang pergi kepada orang yang soleh atau wanita yang soleha memintakan doa untuknya ya kemudian dia berdoa untuk orang tersebut tetapi afdolnya adalah dia ayyadullaha mubasyarah berdoa kepada Allah langsung ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung jadi ini yang pertama jadi boleh orang dia datang kepada yang dianggap orang soleh atau wanita yang soleha untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala amma adapun idza kana ar-rajulu as-salih mayyitan fa hadha syirk adapun kalau misalkan yang dia datangi ya orang itu soleh ya, orang itu soleh kemudian orang ini sudah meninggal maka kata beliau fahada syirkun ini adalah merupakan kesyirikan ini merupakan kesyirikan la yajuz tidak boleh seseorang datang ke kuburan meminta doa kepada orang yang sudah mati ini walaupun dadinya soleh dia meminta agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tetap melakukan seperti ini dia telah memaknai bahwa orang ini seperti Allah kedudukannya al-hayy alladzi la yamut ya yang hidup yang tidak mati padahal ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara lain la yas'al ghaliban ghaiban tidak meminta orang yang gaib artinya orang yang tidak di hadapan kita ya tidak meminta kepada orang yang gaib yang tidak ada tidak bisa kita jangkau tidak bisa kita hadapan kita. Nah, oleh karena itu berdoa ya, berdoa semacam ini terbagi dua. Berdoa semacam ini, meminta doa semacam ini terbagi dua. Ada yang mubah, yang kedua muharram. Yang pertama mubah dan yang kedua adalah muharram. Yang mubah adalah seseorang pergi kepada orang yang soleh atau wanita yang salihah kemudian meminta mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang muharram adalah orang pergi ke kuburan orang yang diyakini si kubur ini adalah orang yang soleh kemudian meminta ke kubur itu ini adalah sesuatu yang haram atau dia meyakini ada orang yang soleh tetapi orang ini gaib entah di daerah mana ya tidak berada di hadapannya dan dia meyakini bahwa dia adalah orang yang mengetahui segala sesuatu dan ini adalah sesuatu yang haram yang tidak boleh. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Ada Bapak Kukun di Saharjo, Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum ya Syekh, barakallahu fiik. Berhubungan masih dengan pertanyaan yang pertama itu, saya secara khusus minta doa kepada Syekh untuk kakak hamba dan kakak Ana nih, sedang sakit keras, sudah divonis oleh dokter di Indonesia stadium 4 dengan kankernya. Siapa? Oh, minta akan khusus doa kepada Syekh untuk kesembuhan bapaknya. Atau kalaupun sudah memang tidak ada takdirnya, sudah ada ajalnya, tolong dimintakan ampunan kepada Allah melalui Syekh, dilancarkan jalannya. Begitu saja. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. طيب فضيلة الشيخ. هناك سائل من يتصل بنا هاتفيا يعني يطلب منكم الدعاء يعني يطلب منكم الدعاء خاص بأن قال لنا بأن يعني أخاه الكبير في حالة المرض في شدة المرض وقرر الطبيب بأن هذا يعني مرض يعني شديد جدا ويرجو من فضيلتكم أن يدعو الله له يعني بشفاء أو إذا كان يعني هذا آخر يعني المطاف في الدنيا آخر عمره في الدنيا يعني أن يدعو له بالمغفرة يعني هكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشافيه ويعافيه وأن يغفر لنا وله وأن يشافي جميع مرضى المسلمين وأن يرفع عنه ويسر أمره وأن يختم لنا جميعا بالصالحات. اللهم آمين يا رب العالمين. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat yang berikutnya dari penanya melalui telepon kembali, kami angkat di 0218236543 dan kami angkat untuk yang berikut. Halo. Nah, silakan Pak, dari mana dengan siapa? Dari Aziz di Jakarta. Silakan, Akhi. Ini Ustaz mau nanya, saya pernah dengar di ayat Al-Qur'an, saya lupa suratnya apa, bahwa kalau auli Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Pertanyaannya saya, kenapa para aulia Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, dan bagaimana caranya supaya kita memiliki pribadi seperti itu gitu, agar menghadapi ujian dan cobaan di dunia ini kita tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik. فضلة الشيخ, هناك سؤال. السائل يقول هناك يعني آية في القرآن الكريم أن الله تعالى تبارك وتعالى يقول أن أولي لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسؤال لماذا وصف الله جل وعلا بأن أولياء الله جل وعلا ليس لهم خوف ولا لهم حزن, يعني لا يخافون ولا يحزنون؟ يعني السؤال لماذا. ثم والثاني كيف يعني نتصف أو طريقة يعني حتى نستطيع أن نتصف بتلك الصفة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, هم لا يخافون في هذه الدنيا ولا يحزنون في الآخرة. الخوف يكون مما سيأتي, والحزن يكون على ما فات. فأولياء الله تبارك وتعالى لا يخافون مما سيأتي, لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن المؤمنين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالخوف من المستقبل لا يخافون لأن مستقبلهم الجنة, ولا هم يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا الزائلة. وأما كيف يتصف الإنسان بهذا, فمن أكمل الآية تعرف الجواب. فإن الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بالإيمان والتقوى صار من أولياء الله الذين لا يخافون على ما مضى, على ما سيأتي, مما سيأتي, ولا يحزنون على ما مضى. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. جوابا dari Syekh حفظه الله تعالى dari soal yang ditanya tadi, kenapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih? Beliau menjawab dengan firman Allah, ala inna awliya Allah la yakhafuna alaihim wa lahum yahzanun, bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, bahwa kalimat khauf, kalimat rasa takut, ini takut dari hal yang akan datang, dari hal yang akan datang. Ya, mereka tidak akan rasa, tidak memiliki rasa takut dari apa yang akan datang. Dari yang apa yang akan datang adalah karena mereka akan diberikan surga. Ya, mustakbal mereka atau mustakbal mereka, mereka akan mendapatkan surga. Sehingga mereka tidak ada, tidak rasa takut dalam diri mereka. Kemudian dan mereka tidak bersedih hati, tidak pernah merasa sedih dengan apa yang sudah luput dari mereka dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia mereka tidak bersedih hati dari hal-hal yang luput dari mereka. Ya. Kemudian inilah kenapa jawaban dari kenapa wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak bersedih hati. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, tentang bagaimana caranya kita untuk mendapatkan, intinya mendapatkan sifat seperti sifat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berkata, man akmal al-ayat arafal jawab. Orang yang menyempurnakan ayat ini, dia akan mengetahui jawabannya. Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ayatnya dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka memiliki sifat iman dan memiliki sifat takwa. Iman kepada Allah dengan betul-betul dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangannya. Nah, taib jazakallahu khairan ya Syekh Hasanullah ilaikum. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali dari Abu Zakaria di Jakarta. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Menarik sekali penjelasan pada hari ini ya, Syekh ya. Yang saya tanyakan adalah fenomena di Indonesia ini kan banyak sekali tentang paranormal ya. Iya. Di antaranya mereka didukung oleh media massa atau elektronik. Iya. Yang mana hakikatnya mereka itu ditipu oleh setan. Iya. Bagaimana kiat-kiat bagi orang-orang awam kaum muslimin di Indonesia secara khusus dan umumnya, kemudian bagaimana untuk orang-orang ulamanya atau yang ahli ilmunya di dalam menghindari kiat-kiat di dalam menghindari paranormal itu maksudnya. Halo, baik. Terima kasih untuk Abu Zakaria di Jakarta yang bertanya. Jazakallah khair. Silakan. Nah, fadilat Syekh, هناك سؤال في Indonesia كثير من الكهان يعني من العرافين والكهان وهؤلاء يعني كثير من يؤيدهم يعني من بعض الناس يعني على طريق يعني إذاعة أو على طريق تلفاز وغير ذلك من الوسائل الإعلامية طبعا. ثم السؤال كيف يعني نحن المسلمون في إندونيسيا نعرف هؤلاء بأن هؤلاء كهان وكذلك يعني علماؤنا كذلك؟ ذكرنا قبل قليل مقولة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه المقولة هي الحد وهي الفاصل حقيقة. وقد وفق الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى توفيقا كبيرا عندما اختار هذه الكلمة، وهي قوله إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. يعني حتى نعرف أن هذا من الكهان أو غير ذلك، انظروا إلى أعماله، إلى صلاته، إلى صلاحه، وهو يظهر هل هو رجل صالح أو غير صالح، إن تمسكه بالسنة وتعظيمه لها أو مخالفته للسنة وابتعاده عنها. فقضية هؤلاء اعرض أمرهم على الكتاب والسنة، فمن كان متبعا للكتاب والسنة متمسكا بها معظما لها فهذا على خير، ومن كان معرضا عن السنة مبتعدا عنها فهذا على شر. نعم. Jawaban dari Syekh tentang supaya kita mengetahui bahwa mereka adalah para dukun, supaya kita bedakan dengan yang lainnya, adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fis sama'," apabila engkau melihat seseorang yang bisa terbang di langit, bisa terbang di udara, ya, "aw yamshi 'alal ma'," atau bisa berjalan di atas air, "fala taktar bihi," janganlah engkau tertipu, sekali-kali janganlah engkau tertipu, "hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah," sehingga engkau mencocokkan, memperlihatkan perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu inilah perkataan Imam Syafi'i adalah al-fasil sebagai pembeda antara orang itu adalah betul-betul orang yang benar atau dukun atau paranormal, ya. Dan tentunya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita membedakan apakah orang itu soleh atau ghairu soleh, orang itu baik atau tidak baik, ya. Orang yang berpegang teguh kepada Sunnah Nabi yang mulia, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka adalah orang yang soleh. Orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mukhalafat terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah tidak soleh. Maka qadiyat ha'ula, artinya perkara mereka dilihat, ya, dicocokkan perkaranya mereka itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Seandainya cocok dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah orang soleh. Tetapi kalau misalkan mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka tentunya adalah tidak soleh. Nah. Nah, jazakallah khairan ya Syekh, wa ahsanallahu ilaikum. Ini adalah soal terakhir saja dari pesan singkat dari saudara Abu Alim di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah hukumnya mengatakan pulan wali Allah karena melihat zahir dari ibadah kemudian akhlak dan muamalah yang baik pada masa hidupnya bagi orang tersebut? Jazakallah khairan ya Syekh. Hada soal akhir ya Fadlat Syekh. والسائل يقول ما حكم القول بأن يقول فلان هو ولي الله نظرا لأن هذا الفلاني هذا يعني كان في في في حياته يعني رجلا صالحا يعني إحسان الظن بالناس شيء جيد أن الإنسان يحسن الظن بالناس لكن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري أنه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني أراه مؤمنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما فسكت سعد ثم قال والله إني أراه مؤمنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما فسكت سعد ثم قال والله يا رسول الله إني أراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما فقضية أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الإسلام فنشهد له بالإسلام أما الإيمان والتقوى والإحسان هذه أعمال قلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك الأصل أن لا نتجرأ وأن نتكلم في هذه الأمور إلا إذا قلنا نحسبه يعني نحسبه من أولياء الله نحسبه رجلا صالحا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحدا مادحا أحدا إن كان أحد مادحا أحدا فليقل نحسبه كذلك فالأفضل أن نقول نحسبه كذلك إلا إذا اشتهر أمره بين الناس بالصلاح والتقوى والدين فلا مانع أن نقول إنه من المحسنين أو إنه من الصالحين ولكن الأفضل أن نقيد هذا ونقول نحسبه كذلك لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. جوابا dari pertanyaan terakhir beliau حفظه الله تعالى menjawab bahwa ihsanul dhan bin nas, kata beliau, adalah syai'un jayyid, ya. Kita berbaik sangka kepada manusia adalah sesuatu yang bagus. Akan tetapi kata beliau bahwa a'malul qulub, amal hati, ini tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal hati tidak ada yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang masalah ini di dalam Sahih Bukhari Ada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang beliau radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'taita fulanan wa fulanan wahai Rasul, engkau telah memberikan fulan dan fulan dan fulan. Wa tarakta fulanan, dan engkau meninggalkan si fulan dan fulan dan fulan." Artinya tidak memberikan si fulan-fulan tersebut. "Wa inni, dan aku menganggapnya adalah orang yang mukmin." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Au musliman?" Atau dia muslim? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas diam. Kemudian beliau Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi, aku menganggapnya ini arahu mu'minan. Saya melihatnya, dia adalah orang yang mukmin. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, aw musliman, atau seorang muslim. Kemudian diam lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau berkata lagi, ini arahu mu'minan. Sesungguhnya aku menganggapnya dia orang mukmin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dia aw musliman, apakah dia itu muslim? Inilah para pendengar Allah muliakan, qadiyat, permasalahan, ya, bahwasanya seseorang yang muslim, seorang yang muslim yang mengucapkan persaksian tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah, kita nashhad lahu, kita bersaksi bahwa orang itu adalah orang muslim. Tetapi masalah keimanan yang ada dalam hati, kemudian masalah ketakwaan dan masalah yang ada hubungannya dengan hati, kita tidak bisa menyaksikannya. Kita serahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa idza kunna nahsabuhu, kata beliau, melainkan apabila kita itu menggunakan kalimat nahsabuh. Kita menggunakan mungkin kami artinya kami berharap seperti itu. Kami berharap atau kami kira, kami anggap, berharap seperti itu. Artinya dengan kalimat harapan dan perkiraan, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memuji siapapun, ya, memuji sesuatu siapapun, kita apabila memuji siapapun, maka kita menggunakan kalimat nahsabuhu kadzalik. Nahsabuhu kadzalik, artinya kita mengharapkan dia seperti itu. Kita mengharapkan dia seperti itu. Kita perkiraan dia seperti itu. Kemudian kata beliau, kecuali kalau orangnya itu sudah masyhur perkaranya bahwa dia adalah orang yang soleh, orang sudah masyhur bahwa orang dia adalah orang soleh, maka lama, ya, kata beliau, tidak tercegah untuk kita mengatakan bahwasanya innahum minal muhsinin, dia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, buat kebaikan. Tetapi tetap afdolnya kita menggunakan kalimat nahsabuhu kadzalik, artinya kita menggunakan kalimat mudah-mudahan memang dia seperti itu. Artinya ini adalah ungkapan yang tidak langsung vonis, ya, tidak mengucapkan langsung mengatakan bahwasanya kita mengetahui dari sisi hatinya. Tetapi kalimat yang sangat baik sekali kita gunakan adalah kalimat nahsabuhu. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh, wa ahsanallahu ilaikum fi khitam hadhihi al-halaqah, narju min fadilatikum al-khulasah. Baik, fi khitam hadha aqul as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min awliya'ihi, وأن هذه الكلمات التي قلناها أن تكون صادقة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ويبدأ حديثنا أننا نقول إن أولياء الله تبارك وتعالى نرجعهم إلى قوله سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أدعو نفسي وأدعو جميع المؤمنين إلى تحصيل التقوى، فإذا حصلنا التقوى كنا بعد ذلك من أولياء الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Jazakallahu khairan ya Syekh. Para pendengar Allah muliakan, beliau menutup kalimatnya dengan ringkasan seperti ini. Beliau berkata, aku meminta kepada Allah untuk kita semuanya agar kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan agar ucapan-ucapan kita, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita adalah shadiqatan khalisah, kalimat yang betul-betul jujur, kalimat yang betul-betul ikhlas dari hati kita. Dan adapun inti dari permasalahan yang kita bahas, bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah marja'uhum, kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ralat bagi saya untuk kalimat la khawfun alaihim tadi, saya menggunakan la yakhawfun, itu diralat dalam kalimat ini, ya. Jadi Allah taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan oleh karena itu, baik kita semua, kata beliau, hendaknya kita harus memiliki sifat takwa, artinya tahsilut takwa. Kita harus memiliki sifat takwa, dan dalam kehidupan kita harus menghasilkan sifat ini, ya, sifat bertakwa, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nعم جزاك الله خيرا يا شيخ على هذه المحاضرة النافعة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz Abu Abbas Khalid Syamhudi dan Al-Ustaz Haryanto serta Al-Akh Al-Ustaz Abu Maryam di Yogyakarta yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi hafizahullah yang telah menerjemahkan muhadarah yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Jazakumullahu khairan dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan khilafan dalam pembawaan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة.